أولون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di masjid ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan di malam hari ini. Dan di waktu-waktu setelahnya sebagai amalan saleh, pemberat amalan atau pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masail al-Jahiliyah lil-Allamah al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada permasalahan atau perkara yang ke-43. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal-arba'una. Juhuduhum liqadarillah ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala juhudul qadari. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang kemudian diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam adalah bahwasanya mereka orang-orang ahlul jahiliyah menentang, menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil sedikit pun terkait dengan perbuatan seorang hamba. Terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, murni itu semua dari makhluk. Ini adalah keyakinan orang-orang ahlul jahiliyah. Ini adalah perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, sementara muslimin Islam menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala dengan nas-nas yang datang dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu adalah al-qalam. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kepada al-qalam tadi, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub. Kemudian qalam tadi menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Di sini terdapat isyarat bahwasanya makhluk yang menurut kita tidak bisa berbicara itu bisa berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita tidak bisa berbicara sekarang. Tapi nanti mereka akan menjadi saksi. Mereka akan berbicara tentang apa yang kita lakukan di dunia. Hajarul Aswad, batu yang tidak bisa berbicara di dunia, nanti dia akan bisa berbicara, menjadi saksi bagi orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Nah, semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perkara yang memungkinkan. Allah zat yang maha menciptakan semuanya melakukan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madha aktub. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'atu. Kemudian tatkala pena tadi bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulislah seluruh takdir-takdir makhluk hingga datangnya hari kiamat. Hingga datangnya hari kiamat. Nah, jadi semua kejadian ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala tulis dalam lauhil mahfud. Allah simpan dalam kitabnya di lauhil mahfud. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi, atau sebelum 50 ribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Sudah Allah tulis, si fulan akan terkena tipu oleh si Alan. Si fulan akan mendapatkan teman dengan si Alan. Si fulan akan begini dan begitu, akan jatuh di jalan ini jam sekian. Akan mendapatkan rizki dari ini jam sekian. Semuanya telah Allah subhanahu wa ta'ala catat. Nah, dan Allah simpan dalam lauhil mahfud. Itu takdir. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Faqala hafizallahu ta'ala, al-qadaru huwa ilmu Allah bil asyai. Takdir itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu. Qadara, yakdaru, qadaran. Bisa juga disukun, qadran. Nah, ukuran, kemudian kepastian. Nah, itu takdir. Ya, kalau diserap dalam bahasa kita, kadar ya. Itu dari qadar. Kadarnya berapa ini? Ukurannya berapa? Ah, qadar, dari kata-kata qadar. Qadara yaqdaru qadran. Takdir itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukannya, memberikan ukuran kepadanya. Jalla wa'ala qabla wuku'ihi, memastikannya sebelum terjadinya. Masing-masing telah Allah berikan ukuran. Wa kitabatuha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulisnya. Fi lawhil mahfud, dalam lawhil mahfud. Takdir ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama menyebutkan beberapa jenis takdir, diantaranya adalah takdir al-am atau takdir azali. Takdir yang azali, yang terdahulu, maha terdahulu atau takdir terdahulu, takdir yang umum. Ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Lauhil Mahfuz. Kejadian dari awal mula hingga berakhir. Semuanya Allah simpan dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Masing-masing kita memilikinya. Nah, dari awal mula dia ditiupkan ruh hingga kemudian dia meninggal. Kemudian juga di mana nanti tempat kembalinya. Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan takdir azali ini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada musibah itu menimpa di muka bumi ini dan juga kepada kalian kecuali semuanya itu telah ada di dalam catatan di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakannya. Nah, ini takdir azali, takdir yang terdahulu, takdir yang umum. Tidak ada satupun musibah yang ada di muka bumi ini dan juga kepada kalian kecuali itu semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab yang Allah simpan dalam Lauhil Mahfuz. Secara besar, secara globalnya Allah simpan dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian perbagian-perbagiannya itu Allah, ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di tiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Ini yang para ulama sebutkan dengan takdir as-sanawi. Takdir as-sanawi. Kejadian yang akan terjadi dalam satu tahun diturunkan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Dukhan fiha yufraqu kullu amrin hakim, atau sebelumnya, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Nah, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang di dalamnya kami jelaskan seluruh perkara-perkara itu dengan hikmah. Kami turunkan, kami jelaskan seluruh perkara-perkara, kejadian-kejadian itu dengan hikmah, dengan hakim. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Kejadian, takdir yang berlaku dalam satu tahun. Kemudian ada yang harian juga, yang dinamakan dengan takdir yaumi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Senantiasa memintanya makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, meminta kepadanya di setiap waktu dalam keadaan sibuk, setiap hari, setiap waktu dalam keadaan sibuk. Nah, harian, hari ini terjadi demikian dan demikian, harian turun. Nah, atau harian, takdir harian. Ini semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi takdir azali yang pertama kali ditulis, yang tadi kita sebutkan, hadis dari Ubadah bin Samit, juga hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, tatkala menulis awal kali kejadian makhluk. Nah, kemudian ada yang diturunkan di tiap tahunnya, kejadian yang akan terjadi dalam tiap tahun, turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga ada yang setiap harinya. Semua itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa kitabatuha fi lawhil mahfudhi thumma khalaqahu laha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mewujudkan, mengadakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis. Allah tulis misalnya si fulan akan jatuh di jalan ini jam sekian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, menciptakan, mengadakan, ijad, ya, mewujudkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhil Mahfudz tadi. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil imani sittah. Beriman kepada takdir termasuk rukun dari rukun iman yang 6. Seorang yang tidak mengimani takdir maka bukan dikatakan sebagai seorang mukmin. Walaupun dia beriman kepada Allah, dia meyakini keberadaan Allah. Walaupun dia beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah. Walaupun dia beriman kepada para malaikat, para rasul. Dia beriman kepada hari akhir. Satu jenis keimanan, tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan sebagai seorang mukmin. Nah, bahkan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari min samimid din, termasuk dari intisari agama ini. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Yang baik dan yang buruk itu kalau ditinjau dari kita yang ditakdirkan. Ditinjau dari al-maqdur yang ditakdirkan. Namun kalau ditinjau dari al-muqaddir yang mentakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik. Semuanya baik. Apakah itu terkait dengan kebaikan, apakah itu terkait dengan kebaikan maupun keburukan, semuanya itu sebenarnya adalah baik. Kalau keburukan itu yang diinginkan adalah hikmah di belakangnya. Misal al-marad. Contohnya misalnya sakit. Dari sisi orang yang ditakdirkan mendapatkan sakit, mungkin dia rasakan ini pahit. Nah, ini jelek. Ini sesuatu yang tidak dia sukai. Dari sisi yang ditakdirkan, manusia misalnya, menganggapnya itu sebagai sebuah kejelekan. Nah, ketidaksukaan. Sesuatu yang dia makruh, enggak sukai, menimpa pada dirinya. Namun kalau ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya baik. Allah menciptakan sakit, Allah mentakdirkan sakit pada si fulan. Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dari si fulan tersebut berbagai macam bentuk kekeliruan, dosa, maksiat yang dia lakukan. Kalau dia sadari. Nah, kalau dia sadari. Nah, وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Ini juga dalil sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada takdir dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya pada segala sesuatu itu kami telah menciptakannya biqadarin, dengan takdir, dengan ukurannya. Dengan ukurannya. Wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Takdir itu termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qadar itu termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang takdir, maka beliau menjawab, Al-Qadaru Qudratullah. Al-Qadaru Qudratullahi. Maka beriman kepada takdir itu termasuk bagian dari tauhid rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa, Allah maha mampu terhadap segala makhluknya. Mengkuasakan kebaikan, kuasakan sesuatu kejelekan, menimpakan musibah, memberikan manfaat, Allah maha mampu dan maha kuasa. Jadi menetapkan ukuran-ukuran dari seorang hamba itu termasuk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقَوْ شَيْءٌ فِي مُلْكِهِ وَإِلَّا وَقَدْ كَدَرَهُ وَشَاءَهُ سُبْحَانَهُ. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kekuasaannya, di kerajaannya, kecuali pasti sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan di sini Syekh Hafidzullah Ta'ala hendak membantah dua jenis kelompok yang menyimpang terkait dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kami ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Nahnu kasyajarah. Kami ini seperti pohon atau seperti daun yang dia akan bergerak kemana angin itu bertiup, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Kami seperti robot, tidak memiliki daya sedikit pun. Kelompok inilah yang dinamakan dengan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Kelompok yang menetapkan takdir, ya, menetapkan takdir secara berlebih-lebihan. Gulat, ekstrim. Makhluk tidak memiliki pilihan sedikit pun. Sehingga jangan dicela kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan dicela. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sepintas. Oh ya benar ya. Benar. Sepintas. Dia gak punya pilihan. Dia dipaksa untuk mencuri. Dia dipaksa untuk berzina. Siapa yang memaksa? Allah subhanahu wa ta'ala katanya. Fahadak buhtanun azim. Ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Nah, kedustaan yang sangat besar. Makhluk memiliki pilihan. Makhluk memiliki kehendak. Ini sesuatu yang ditetapkan oleh orang yang memiliki akal fitrah yang masih lurus. Pasti akan mengatakan, kamu punya keinginan gak? Punya kehendak gak? Ya, pasti punya. Nah, kalau kita disodorkan dua hal, misal, mohon maaf, kita disodorkan pisang goreng, yang kedua, piring yang kedua berisi, mohon maaf, misalnya kotoran sapi. Disodorkan kepada kita. Silahkan dimakan. Kalau orang fitrahnya masih lurus, akalnya masih lurus, pasti dia akan memilih yang pisang goreng. Nah, pertanyaannya adalah, tatkala Anda mengambil pisang goreng, memilih pisang goreng, itu pilihan Anda atau Anda dipaksa? Saya dipaksa. Siapa yang memaksa Anda? Saya dipaksa oleh Allah. Mana? Mengapa tidak yang, mohon maaf tadi, yang kotoran sapi tadi? Kenapa harus yang pisang goreng? Kalau pisang goreng saya ambil, kotoran sapi saya serahkan, diambil juga? Kadzab, bohong. Manusia memiliki pilihan. Memiliki khiyar. Nah, itu hanya alasan yang mereka cari-cari saja. Nah, kalau Anda diberikan baju compang-camping, kemudian diberi pilihan antara baju compang-camping dengan baju yang bagus, pasti akan memilih baju yang bagus. Siapa yang memaksa Anda untuk memilih baju yang bagus? Tidak ada yang memaksa. Itu pilihan Anda. Nah, maka manusia juga memiliki pilihan. Memiliki pilihan. Dia tidak dipaksa di dalam memilih perbuatannya. Namun, pilihan dia itu, kehendak dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dua orang yang mereka saling bertikai di akhirat. Allah kisahkan dalam surat Qaf. Dalam surat Qaf. Tatkala dua orang ini bertikai, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Qala wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Temannya mengatakan, ini semua bukan atas kehendak saya. Saya melakukan perbuatan kesesatan ini karena dipaksa oleh teman saya. Yang lainnya membantah. Tidak. Nah, dulu saya hanya mengajak saja. Kamu sendiri yang milih mau ikut. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala menutup ini, la takhtasimu, jangan kalian berselisih. Menunjukkan bahwasannya manusia itu memiliki pilihan. Allah sudah memaparkan, sudah memberikan, ya, mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Ternyata kamu memilih jalan yang batil, kemudian kamu menyalahkan orang yang mengajak kamu menuju jalan yang batil. Berarti kamu memiliki pilihan. Bukan dipaksa, tapi pilihan kamu. Nah, di dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubashirin wa mungzirin. Tugas dari para rasul itu adalah mubashirin, memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Memaparkan kepada umat, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus. Wa mungzirin, dan memperingatkan kepada umat, jangan mengikuti jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Itu adalah jalan yang akan mencelakakanmu. Li'alla, supaya manusia itu tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan lagi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memilih jalan kesesatan, tatkala dia memilih jalan kebatilan, dia tidak memiliki alasan lagi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Allah sudah mengutus para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul untuk menjelaskan, memberitahukan kepada umat mana jalan-jalan yang menuju kepada syurga Allah dan mana jalan-jalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok Jabariyah. Terbantahkan tadi dengan nas-nas dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan. Di satu bagian ada kelompok yang ekstrim juga. Kalau tadi ekstrim di dalam menetapkan takdir, kelompok yang kedua ini ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menolak takdir. Inilah kelompok yang dinamakan dengan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang kebanyakannya itu berasal dari orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang mendewakan akal, tanda kutip. Orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada nakal. Bahkan sebagian lagi sudah menjadikan akal dia, pikiran dia, otak dia sebagai hakim, pemutus sebuah perkara. Tidak lagi melihat nas, tapi melihat akalnya, pendapatnya. Menurut saya, menurut ilmu yang ada pada diri saya, demikian dan demikian. Nah, ciri khas kelompok orang-orang Mu'tazilah. Semua harus masuk akal. Kalau gak masuk akal, gak diterima. Nah, Ini pun juga tertolak dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran, diantaranya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat At-Takwir ayat 28 juga 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Sebelumnya liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Bagi barang siapa yang dia menghendaki di antara kalian untuk mendapatkan jalan yang lurus, akan tetapi apa-apa yang kalian inginkan, kalian kehendaki, itu semua di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia memiliki pilihan, betul. Manusia memiliki kehendak, benar. Namun pilihan dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah wujudkan, kadang tidak Allah wujudkan. Nah, menginginkan, menghendaki demikian dan demikian. Kadang Allah wujudkan, kadang tidak Allah wujudkan. Menunjukkan bahwasanya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala wa dhalika anna Allah qala habidallahu ta'ala wa dhalika anna Allah 'alima makana wa ma yakun. Yang demikian itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Bi ilmihi al-azali, dengan ilmunya yang maha dahulu. Alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, yang dia disifati dengannya azalan, maha dahulu dan selama-lamanya. Tsumma kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskannya di dalam lauhil mahfuz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa di muka bumi ini, baik bahkan kepada kalian sendiri, kecuali semuanya telah ada di dalam kitab sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Ay nakhlukuha. Inna dhalika ala Allah yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam yakul, wa lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'uka lam yakun liyusibak, rufi'atil aklamu wa jaffatis suhufu. Nabiyu sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini sebagai prinsip kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, akan tenang di dalam menjalani kehidupan apabila seseorang menjalankan prinsip ini. Wa'lam, maka ketahuilah, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang akan menimpa Anda tidak akan mungkin keliru menimpa pada yang lainnya. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sebaliknya, apa-apa yang tidak akan Anda dapati, maka itu juga tidak akan menimpa Anda. Kalau itu memang Allah takdirkan buat saya, pasti akan saya dapatkan. Tidak akan mungkin keliru. Nah, meleset misalnya. Tidak. Pun sebaliknya, kalau itu tidak akan terjadi pada diri saya, maka juga tidak akan terjadi. Di sini menghilangkan ketundukan kita, ketakutan kita kepada makhluk, kebergantungan kita kepada makhluk. Buat apa bergantung kepada makhluk, sesama manusia? Nah, bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi bergantung kepada makhluk hingga dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk, waliyadu billah, hanya ingin mendapatkan sebagian syai' qalil minad dunya, bagian sedikit dari dunia, 10 juta, 100 juta, sedikit dari dunia. Nah, kalah dengan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Buat apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya pena-pena itu telah diangkat, pena-pena takdir, tidak akan mungkin tertulis lagi. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu telah kering. Takdir tidak akan bisa berubah. Berubahnya takdir itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berubahnya takdir itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fala yakunu syai'un illa bi masyiatillah Subhanahu wa taala wa la yahsulu syai'un illa wallahu khalaqahu. Atau wallahu khaliquhu. Allahu khaliqu kulli syai'in. خلق الخير وخلق الشر وقدر الخير وقدر الشر وهذا ما يسمى مراتب الإيمان بالقدر. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan kejelekan, Allah mentakdirkan kebaikan, Allah mentakdirkan kejelekan. Inilah semua yang dinamakan dengan tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Nah, inilah yang dinamakan dengan tingkatan keimanan kepada takdir yang meliputi 4 tingkatan yang akan kita ambil insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini pembacaan kita pada kitab Masailul Jahiliyah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.